Sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui tiga perkara tadi. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam. Sekali lagi, ini di antara tiga landasan utama yang hendaknya setiap kaum muslimin mengetahuinya. Bahkan tiga perkara ini merupakan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang dikenal dengan fitnatul kubur. Ditanya tentang man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Nah, di mana kitab yang akan kita bacakan ini salah satu kitab yang berkaitan dengan masalah at-tauhid. Sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah untuk mempelajari tauhid. Bahkan pentingnya mempelajari tauhid melebihi pentingnya mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Pentingnya mempelajari tauhid lebih penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu fiqih, ilmu waris, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan tauhid ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ini alasan kenapa kita mempelajari tauhid. Dan kenapa kita senantiasa mempelajari tauhid? Dikarenakan tauhid ini merupakan hakullah ala ibadih. Hak Allah terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya supaya hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Hak Allah yang paling besar yaitu supaya hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tauhid ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Para ulama mereka menafsirkan wa makna ya'buduni yuwahidun. Makna beribadah kepadaku yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dikarenakan tauhid ini merupakan syarat masuknya seseorang ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan an qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas pada hatinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Syarat seseorang masuk jannah adalah tauhid. Adapun orang-orang musyrik, bagaimanapun dia melakukan amalan-amalan, tidak akan masuk ke dalam jannah. Orang-orang kafir, walaupun mereka bersedekah dengan sedekah yang sangat besar, walaupun mereka membangun masjid atau melakukan amalan-amalan baik yang lainnya, tidak akan masuk ke dalam jannah. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga sebab yang lainnya, tauhid merupakan syarat diterimanya amalan-amalan. Orang musyrik, orang-orang kafir, tidak terima amalan mereka. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, infak-infak orang kafir, melainkan dikarenakan mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan dengan kemusyrikan akan hapus semua amalan-amalan yang dilakukannya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Sebab yang lainnya, kenapa kita mempelajari tauhid? Dikarenakan tauhid sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, as'adun nas bisyafa'ati. Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan juga tauhid ini merupakan amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal dibandingkan amalan-amalan yang lain, yaitu tauhid. Nah, bahkan merupakan awal perintah pertama dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, coba kita perhatikan. Perintah yang pertama yang Allah perintahkan kepada manusia, ya cuma tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Apa makna ibadah? Tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sekalian manusia, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan tauhid merupakan awal pertama kali yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan kalimat tauhid. Niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Awal dakwah pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid. Begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan-utusannya, di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Fi riwayatin ila ayyuhidullah. Jadikanlah awal pertama yang kalian seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Dan berarti yang lain, jadikanlah awal pertama yang kalian seru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya, perkara yang sangat penting. Dan jangan sampai kita bosan-bosannya untuk mempelajari tauhid. Bahkan di antara ciri ahlu sunnati wal jamaah memperhatikan masalah ini. Memperhatikan masalah at-tauhid. Nah, dan kitab yang akan kita bahas ini, kitab Al-Usul Al-Salasah, tiga landasan utama. Jadi antaranya berkaitan dengan masalah At-Tauhid. Adapun penulisnya, Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah. Kita masuk kepada ucapan beliau. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari empat permasalahan. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam. Yang pertama adalah ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Asaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Asalisatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga, mendakwahkannya. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar di atas gangguan-gangguan di dalamnya. Beliau memulai tulisannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak di antara para ulama, mereka memulai tulisan-tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, tabarukan bidikri ismillah fi awal kalam. Dalam rangka mengambil keberkahan atau mencari keberkahan dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada awal ucapan. Sehingga dimulai dengan bismillah. Yang kedua, dikarenakan isti'anatan billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan-urusan. Sehingga kita memulai dengan bismillah. Nah, dan juga yang ketiga, mengikuti kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita baca surah-surah dalam Al-Quran, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Dikarenakan para ulama menyebutkan surah At-Taubah ini merupakan sambungan dari surah sebelumnya, surah Al-Anfal. Sehingga tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga pendapat yang lainnya. Kenapa tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada surah At-Taubah. Nah, yang keempat, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menulis risalah-risalah kepada para raja, para penguasa atau yang lainnya, beliau memulai dengan mengucapkan bismillah. Min Muhammadin ila azimir Rum, misalkan. Nah, atau ila Herqal. Dari Muhammad kepada penguasa negeri Romawi. Nah, sebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara sunnah adalah memulai tulisan dengan mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahkan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam muqaddimah tafsirnya bahwasanya para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menulisnya. Ya. Ketika hendak membuat tulisan-tulisan, surat-surat, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, faqad istaqarra amalu a'immatil musannifin ay yabda'u kutubal ilmi war wasail bil basmalah. Sungguh telah tetap amalan para a'immah al-musannifin, para penulis kitab-kitab. Nah, mereka memulai kitab-kitab ilmu dan risalah-risalahnya dengan bacaan bismillah. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, anal bida'ah au bada'a bi kitabati bismillah sunnatun mustahabah. Sesungguhnya memulai penulisan dengan bacaan bismillah merupakan sunnah yang disenangi. Nah, sehingga beliau pun memulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran ataukah bukan? Ada yang merupakan ayat Al-Quran, fa innahu min Sulaiman, fa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat di antara ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat risalah kepada Malakatus Saba, Ratu Saba, memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat ini merupakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, adapun Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surah ini merupakan ayat yang menyendiri. Nah, ayat yang menyendiri yang fungsinya untuk memisahkan di antara surah-surah. Nah, untuk memisahkan mana surah ini, mana surah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri. Dan ulama khilaf dalam surah Al-Fatihah, apakah bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu ayat di antara surah Al-Fatihah ataukah bukan. Jadi khilaf di antara para ulama. Yang jelas pembahasan yang kita bahas ini, disunahkannya memulai tulisan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini menunjukkan kasih sayang Syekh rahimahullahu ta'ala kepada para pembaca, sehingga beliau mendoakan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Didoakan supaya diberikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Dalam ilmu usul, bahwasanya yang namanya wajib, ada wajib ain, ada juga wajib kifayah. Ya. Wajib ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, tidak bisa diwakilkan. Ya. Adapun wajib kifayah, apabila sebagian manusia telah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, al-ula, 4 permasalahan yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Ya. Para ulama, mereka menyebutkan, yang dimaksud dengan ilmu, yaitu idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Ini adalah ilmu. Nah, dia benar-benar mengetahui perkara tersebut. Ya. Lawannya ilmu, al-jahlu, bodoh. Ya. Tidak mengetahui. Dan bodoh para ulama bagi 2, ada jahlul basit, ada juga jahlul murakab. Ya. Kalau jahlul basit, dia tidak mengetahui sama sekali. Nah, sehingga dia ditanya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu, dia mengatakan, saya tidak tahu. Ya. Adapun jahlul murakab, kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Dia tidak mengetahui suatu perkara, akan tapi dia mengaku mengetahuinya. Nah, jahlul murakab ini, dia bodoh tapi tidak mengetahui dirinya bodoh. Yeah. Seperti orang-orang yang berfatwa tanpa dengan ilmu. Yeah. Sudah tahu dirinya tidak mengetahui. Tapi dia memaksakan diri untuk berfatwa tanpa dengan ilmu. Nah, ini jahlul murakab. Lebih parah keadaannya dari sekedar bodoh saja. Yeah. Kenapa jahlul murakab ini bisa terjatuh kepada sesat dan menyesatkan yang lainnya? Nah, sangat berbahaya sekali ya, keadaan orang yang semacam ini. Orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ya. Sebaliknya, dia bodoh merasa dirinya pintar. Ya. Dia tahu suatu perkara, tapi dia berpura-pura mengetahui perkara tersebut. Nah, sehingga berfatwa tanpa dengan ilmu. Nah, kemudian beliau rahimallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ilmu yang wajib kita ketahui, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ai ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Ma'rifatan tastalzimu qubula ma syara'ahu wal id'an wal inqiyad lahu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang melazimkan untuk menerima apa yang Allah syariatkan, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahkim syari'atihi allati jaa'a biha rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan hati, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki rububiyah, memiliki uluhiyah, dan juga nama-nama serta sifat-sifatnya yang mulia, di mana dengan mengenalnya ini melazimkan menerima apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya syar'iyyah yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini, memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak dalam ayat-ayat supaya kita mentafakuri makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan dengan tubuh yang kokoh yang besar, nah, mampu melakukan perjalanan yang jauh, mampu memikul beban yang berat? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentangan yang sangat luas, ya, bighairi amalin tarawunaha, tanpa ada tiang sebagaimana yang kalian lihat. Nah, bentangan sangat luas tanpa ada tiang, tapi tidak jatuh ke bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jibali kaifa nusibat? Tidakkah mereka memperhatikan kepada gunung bagaimana ditancapkan sebagai pasak bumi supaya bumi tidak goncang dengan adanya gunung-gunung tersebut? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi dihamparkan sehingga kita bisa berpijak di atasnya, kita bisa membangun tempat-tempat tinggal kita, mencari ma'isah, bekerja, meladang, bertani, beternak, dan lain sebagainya. Ini asungan supaya kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat syar'iyyah yang ada pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini, hendaklah kita mentafakurinya. Nah, ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang besar tadi, ya, ini menunjukkan bahwasannya yang menciptakannya Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar. Nah, sehingga yang menciptakan ini semuanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Allah mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam, adanya siang. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam. Siang yang panas. Berbeda dengan malam. Malam yang dingin. Siang yang terang. Berubah ketika malam. Malam yang gelap. Siang yang ramai. Berubah ketika malam. Malam yang sepi. Nah, ikhtilaful layli wan nahar. Pergantian, perbedaan antara malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakannya. Adanya siang, adanya malam, silih berganti. Nah. Begitupun langit, asyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini pun merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setiap seseorang memperhatikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya syar'iyyah atau yang sifatnya kauniyah, ini bisa menambah pengetahuannya terhadap zat yang menciptakannya. Yeah. Dan menambah pengetahuannya terhadap zat yang diibadahinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitupun pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian memperhatikannya? Nah, sekali lagi dengan memperhatikan ayat-ayat tadi menambah keimanan kita. Dan semakin kita mengenal Rabb kita yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki kepada kita, satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya wal mustahiqu lil ibadah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yang menciptakan ini semuanya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Rabb kita? Nah, dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala membuat kita semangat dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Ya. Mengenal Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan yang melazimkan, mengharuskan kita menerima petunjuk dan agama yang benar yang dibawanya. Membenarkan apa yang dikhabarkannya. Melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. serta berhukum dengan syariat yang dibawanya. Serta ridho terhadap hukum yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang konsekuensi seseorang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa jajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Yeah. Konsekuensi seseorang yang mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, yang pertama mentaati apa yang diperintahkannya, yang kedua membenarkan apa yang dikhabarkannya, yang ketiga meninggalkan apa yang dilarangnya, yang keempat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Nah, ini merupakan konsekuensi ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Nah, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima sepenuhnya terhadap apa yang kau putuskan. Ini merupakan sifat kaum mukminin. Sampai Allah mengatakan tidaklah mereka dinyatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap urusan yang mereka perselisihkan. Nah, kalau seandainya berselisih, kemudian mengambil hukum selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka belum sempurna keimanannya, atau bahkan bisa hilang keimanannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan selain dia menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap perselisihan di antara mereka, yang kedua tidak mendapati keberatan dalam diri mereka. Tidak merasa berat. Ya. Sebagian orang berhukum dengan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi merasa berat dalam hatinya. Adapun sifat seorang mukmin, yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai rujukan tatkala berselisih. Nah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. فَإِنْ تَنَاجَعْتُمْ فِي سَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada kitab Allah, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dijadikan sunnah Nabi sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, yang kedua, tidak mendapati keberatan dalam hatinya. Nah, sekali lagi, sebagian orang ada yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tapi hatinya merasa berat, tidak menerima dengan sepenuhnya. Nah, merujuk kepada Al-Quran dan sunnah tapi dalam hatinya merasa berat. Ketika keputusan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut bertolak belakang dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Merasa berat. Ya. Seorang mukmin la yajiduna fi anfusihim haraja. Tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka. Nah, ketika turun misalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang secara hawa nafsu dia tidak mau melakukannya. Tapi seorang mukmin berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya. Berusaha untuk menerima sepenuhnya dan tidak merasa keberatan dalam hatinya. Misalkan pada kaum laki-laki. Syariat jihad. Mungkin syariat yang sangat berat bagi kaum laki-laki. Sebagian orang meyakini jihad ini merupakan syariat yang Allah syariatkan. Akan tapi berat untuk melakukannya. Nah, tidak mau untuk melakukannya. Ya. Merasa berat untuk menerima syariat tersebut. Atau bagi kaum perempuan misalkan. Syariat apa kira-kira? Ta'adud misalkan. Nah, ya. Sebagian kaum perempuan berat untuk menerima syariat ini. Walaupun dia meyakini, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian mereka berat hatinya untuk menerima syariat ini. Ya. Padahal seorang mukmin yang sempurna keimanannya, di samping dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ketika merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mendapati keberatan dalam dirinya. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, menerima sepenuhnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ya, menerima sepenuhnya. Nah, tidak ada keberatan dalam hatinya. Yakin, dikarenakan ini perintah Allah dan perintah Rasulnya, pasti ada hikmah, pasti ada maslahat tatkala melakukannya. Nah, begitupun tatkala Allah dan Rasulnya melarang suatu perkara, maka dia pun meninggalkannya, menjauhinya. Dikarenakan dia yakin. Dalam larangan tersebut, kalau kita melakukannya, pasti kita akan mendapatkan mafsadah, kejelekan. Nah, ini sikap seorang mukmin yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah mengatakan innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Allah mengatakan hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya berhukum di antara mereka. Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ini sikap seorang mukmin. Nah, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan yang lain. Kecuali mengucapkan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dengan sikap yang semacam ini, mendengar dan taat, Allah katakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yeah. Ketika mereka mendengar dan taat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun perintah-perintah tersebut dirasakan berat. Atau perintah-perintah tersebut dirasakan tidak masuk akal. Yeah. Tidak ada pilihan yang lain. Tapi kaum mukminin melainkan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau kita menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, diancam dengan fitnah, diancam dengan kesesatan. Sampai Allah mengatakan falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah ya orang-orang yang menyelisih perintahnya, yang menyelisih perintah Rasul, ditimpakan fitnah, kesesatan, kesyirikan, kekafiran, atau ditimpakan adab yang pedih. Ini hukuman bagi orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, yang menyelisih sunnah Nabi SAW, di dunia akan ditimpakan fitnah, kesesatan, penyimpangan, atau kesyirikan, atau kekafiran, dan di akhirat akan ditimpakan adab yang pedih, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan ba'da al-'asr. Wa ilahumul hamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.